al tertinggal, sifat tertinggal, itu nggak salah. Nengaran bintah, dari nengaran filsafat macam-macam, tidak ada. Atau wakala berkitab, atau berkitab juga, tapi kada berguru, atau guru juga, tapi kada disuruh sidin najar, itu bahayanya. Dan jadi, apabila sudah nangka itu tadi umurnya 22, pikirnya sudah, tafsir sudah, hadis sudah, macam-macam. Ano tinggal berumah lagi atau apakah belajar-lajar umur 22 maksudnya. Ketiga tahun belajar insya Allah, pokoknya aja gawian, jaka berumah sebagainya sampai 3 tahun berumah, pokoknya hamban nih, jual bani, tukar kambing, jual kambing, tukar sapi, jual sapi, tukar hidangan, banyak ujungnya. Hanya deh, cang kata dengan minta. Ah, ya kan? Nah, artinya hanya memang anu angkah tuka wa zawwaj tuka makhthubatukal masunah. Ya kala alat menyunat umpamanya. Apang mon alat mendulang larang wa ini bemesen-mesen itu larang puluhan juta mon alat menyunat murah aja. Lading bener aja lawan gunting, lawan tali, murah aja. Nangka itu kisahnya. Lalu nang bininya ini pang, si Nur Firdaus ini pada. Ini pang tadi, si Ahmad Kupai mengajari. Tunggal di kita, siang belajar ilmu, malam belajar mahamalatan. Ujar guru seman, siang kola. Kola, malam, kolu, kolu. Nah, siang belajar ilmu, malam, tapi kapan bulu. Jadi ini belajar lelaki aja. Kata kalayan, kata bebaya. Nah inilah yang kita rasakan keadaan yang sekarang. Jadi kita mudah-mudahan sadar bahwa kita bisi Nabi, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kurangnya ahli sorok, ahli nahu, ahli lugat, ahli mantik, ahli berlagoh, ahli macam-macam. Semuanya ada gampang Rasulullah. Jadi apa-apa nang dari sidin segala ilmu dan amal ini, maka kita hendaknya mengaji. Mengaji anak buah kita di masalah ini. Mudah-mudahan. Dan yang jadi guru, ini yang masih anuman-anuman bergerak di bidang ilmu-ilmu nang alat tadi, tajwid sebagainya, yang sudah tua-tuaan sesuai dengan umur, apa ilmu nang cocok lawan sidin, kayak makanan jua, menang anuman-anuman bujur aja sudah kacang nang dimakan, menang sudah tua-tuaan ini kada kawa lagi bubur aja. Amun nang tua-tuaan masih mahajar nang sama lawan tua makan kacang. Nah, pepabisannya sakit gusi, bukan sakit gigi, giginya habis. Sesuaikan seorang para mati sudah napa nang cucuk. Khudzil lob wa da'il isyir. Ambil isi, lapas kulit. Ilaman atallah di qalbin salim, itu aja sudah yang penting kalau sudah para mati ini. Adapun faedah daripada rukun iman, maka disebut dalam kitab amkar. Kalau betapun napa garang jadi rukun iman itu dituntut, faedahnya itu apa? Amkar. Nomor satu, bahwasanya yakin orang yang beriman itu, bahwa Tuhannya yaitu Allah asas pada zatnya, pada sifatnya, pada afalnya. Nomor dua, Tuhannya yaitu Allah bersifat alim, tidak ada jahil baginya. Tiga, dia meyakinkan bahwa Allah Tuhannya menguasai, tidak ada pernah lemah. Nomor empat, Allah Ta'ala itu adil. tidak ada bersifat dolim. Kalau orang beramal baik, dibalas Tuhan beberapa ganda. Misalnya, orang berhadiah. Orang berhadiah 1 juta. Tuhan berjanji, pertama janji Tuhan. Man ja'a bil hasanah falahu asyru amsalihah. Siapa mengerjakan satu kebaikan, dibalas 10 ganda. Jadi kalau 1 juta bahagia, Tuhan akan membalas 10 juta. Kalau memberi 10 juta, Tuhan membalas 100 juta. Ini yang paling di bawah. Nah, ayat lain menyatakan bahwa orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka sama lawan menanam sabiji benih, lalu tumbuh, maka menimbulkan 7 tangkai. Di dalam 1 tangkai 100. Jadi 1 dibalas 700. Jadi 1 juta dibalas 700 juta. Ini yang kedua. Nah, nomor 3. Man alladzi yukhridu Allaha qardan hasanah wa yudha'ifahu lahu adha'afan katsirah. Siapa-siapa yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, seakan-akan dia mengutangi Allah, maka Allah Ta'ala akan memberi gandaan beberapa ganda. Tidak ada tulisannya beberapa, itu aja. Tidak ada 10, tidak ada 700-nya. Ini janji Allah Ta'ala. Lalu siapa kada mau atau sedikit memberi, apa? Wallahu yaqbidu wa yabsut. Kepada orang yang sedikit memberi, Tuhan memberi sedikit juga. Kepada orang yang wani beramal, wani bersedekah banyak, wa yabsut, Allah Ta'ala menyugi hakana. Jadi nang sugi bertambah sugi karena inya wani beramal. Nang sugi tapi apik, nah habis hartanya. Wallahu yaqbidu wa yabsut. Sesudah habis hartanya, nang apik kada habis hartanya, nang pemurah tadi bertambah, wa ilaihi turja'un. Dua-duanya kembali kepada Allah. Nang bertambah sugi, minta tambah sugi lagi, nang susah tadi minta ampun kepada Allah ulun, nang salah apik jadi habis. Dua-duanya boleh kepada Allah, kada apa boleh ke lain. Cobaan ke lain boleh, kita boleh enggak apa-apa. Jadi mesti sabulik kepada asalnya juga. Jadi hasil daripada iman kepada Allah Ta'ala dan kepada artinya sifatnya dan kepada apalnya. Jadi ada 4. Pertama, mengetahui Allah Asra. 2, Allah Ba'ilmu. Pahamkah? Nah, kita ambil sebuting-sebuting. Allah Asra. Ambil asal pada perbuatan dulu. Nah, di sini kita sembahyang, kita mengajar, kita berdoa, kita baca salawat, macam-macamnya. Nah, kalau sudah kurang ada iman bahwa perbuatan Allah itu adalah sidin aja, yang lain ada misi perbuatan, di situ kawat ikhlas. Bahwa sembahyang, doa, istighfar, mengajar, dan lain-lain ini adalah perbuatan Allah. Bukan aku hujan guru. Bukan aku hujan nang sembahyang. Bukan aku hujan nang bersedekah. Bukan aku hujan nang mengatur negara. Kada ada lagi kata-kata aku. Karena inya sudah beriman bahwasanya Tuhan wahdaniyat fil afkar. Maka semuanya menjadi orang nang ikhlas. Apabila mengaku Allah yang berbuat bukan dirinya, tidak ada lagi menuntut gaji. Apalagi korupsi. Gaji saja kada ditahan lagi. Apalagi korupsi. Asal dasarnya orang ini sudah beriman kepada Allah, yaitu wahdaniyat. Ini dasar dulu nih. Jadi apa aja? Jadi pegawai kah? Jadi pengusaha kah? Jadi buruh kah? Jadi apakah? Apabila sudah ada iman kepada Allah, ikhlas. perbuatannya, tidak menengok kiri kanan, muka belakang, atas bawah, hanya kepada Allah yang berbuat. Nyaman jadinya, tidak ikhlas, tidak nyaman jadinya. Nomor dua, Allah berilmu. Jadi nang kaya apa aja surban, kaya apa aja julukan, al-alimul allama, al-bahrul fahama, wahidu dahri, wuparidu asri, macam-macam ya. Ya kan, al-jamik baina syariah wal-fariqah wal-fariqah wal-marifah, macam-macam anu sanjungan-sanjungan itu kagak merubah hatinya. Karena inya tahu nang alim Tuhan, unda jahiro. Tapi kalau inya kada tahu nang ini, kada tahu di paedah iman ini, marasa inya nang paalimnya. Bahayanya. Jadi kada mau mengambil sifat Tuhan. Ilmu sifat Tuhan. Seorang hamba, hamba jahil. Tuhan, Tuhan sifatnya ilmu. Jangan diambil ampun Tuhan. Ilmu sifat Tuhan jangan diambil. Mendiambil unda alim jua, Tuhan alim jua. Wih, menyakut wih Tuhan. Malah tah ratinya. Tuhan kada kedengar basurban. Nomor tiga, Tuhan yang menguasai. Inya dikuasai. Nah. Jadi pejabat-pejabat itu apabila inya dasarnya ada iman, inya merasa dirinya dikuasai. Apalagi jelas, pejabat-pejabat itu bukan mempunyai kedaulatan. Yang mempunyai kedaulatan adalah rakyat. Buktinya, nang memilih inya, jadi itu jadi ini rakyat. Bujur kan. Melewat pemilihan, bujur kan. Ya kada hasil pemilihan inya kada duduk di situ kada. Paham? Paham kah? Kemudian saban bulan menerima gaji itu hasil daripada usaha-usaha daripada si rakyat ini. Nah, lamun sadar bahwa aku ini dikuasai orang, aku ini di bawah kedaulatan orang yang di bawah, niscaya inya tidak sombong dan takabur. Bahkan berpikir supaya inya itu menunduk hati kepada rakyat. Ini iman menunjukkan empat faedah. Pahabisan Tuhan adil kada zalim. Jadi kada wani bersifat zalim. Karena kalau Tuhan adil, disuruh kita bersifat adil. Bukan menyekutui Tuhan, kada. Memang disuruh menurut sifat yang bagus ini. Sifat kasih sayang disuruh turut, pamurah disuruh turut, adil disuruh turut. Nang sombong itu kada boleh. Nang mulia itu kada boleh. Sifat Tuhan itu kada boleh diumpati. Ada nang disuruh kita menurut kasih sayang, adil, pamurah. Tapi jangan lupa, kalau kita kasih sayang, sebenarnya Allah yang kasih sayang. Itu harus kayak itu caranya. Jangan, Tuhan kasih sayang, udah kasih sayang juga. Nah, itu ngarannya menyaingi. Harus kembali kepada asal. Nah, itu. Kalau kita pemurah, kembali. Nang pemurah itu Allah, bukan aku. Lamun minta Allah pemurah, unda pemurah juga. Menyaingi ngarannya. Imannya kan dipang dulu ada. Kalau nyaman mengembalikan kepada Allah. Demikian juga adil. Tuhan adil, aku disuruhnya adil, lalu aku adil juga. Nang menyuntan ayam, hukum. Nang korupsi hukum juga. Kan adilnya. Kada lamun nang menyuntan ayam, hukum. Nang korupsi. Berperangannya pokok lapas. Nah itu dah dasarnya tadi, dasar imannya dari dulu. Nang salah, nang bujur tetap bujur, kada memandang dulu rapat atau jarang. Lalu bersifat adil. Jangan merasa aku adil. Nah jangan, Allah adil. Mbak aku ni pak, kenyataan benar aja. minta. Jadi kada mengakui sifat Tuhan melah. Nangka itu tah nang ring mikasnya. Mudah-mudahan manfaat. Nomor dua, percaya dengan suruh-suruhan dan tegah-tegahan Allah. Apa yang ditegah Allah, kita percaya, jangan ragu-ragu. Nang disuruh Tuhan, kita percayai. Nang dilarang Tuhan, dipercayai. Di mana jalannya anda percaya? Mesti tahu, ini nang dilarang Tuhan, ini nang disuruh. Iya, nang kita baca beberapa bulan ini, nang dilarang Tuhan di hati, sekian, ini, dosa hati. Sampai seluruh anggota sekali, tuntung sudah. Disambung pulang akibatnya kurang mengerjakan yang dilarang ini. Nah, pertama kada mau alim, kedua kada mau sugi, nang ketiga hati balisa, nang keempat kurang ngerti tujuan, nang kelima sorong bakarubat kurang ngerti jiwa, nang keenam menyebabkan akan apa namanya itu kerusakan di alam ini, kerusakan alam. Maksiat itu menyebabkan alam rusak. Banyu tercemar. Begitu pula udara. Napa ngambah seorang ini jalan. Rusak napa? Polusi kah napa? Ini tepat paham dulu. Ini terjawab ini jalan. Dosa aja sebabnya itu tak? Lalu kena kukus-kukus itu naik ke atas perataan. Limbahnya tengah malam pukul 1, lalu turun ambun. Ambun turun. Kukus tadi 4 mengiring, turun pukul 1. Lalu angin betul masuk di kelangkang-kelangkang rumah. Apalagi di sana. Orang dalam rumah di kelangkang masuk. Lalu kita ini kan bahinak kalau bahanu mahingot. Bahingot kukus nang tadi, lalu timbul sesak napas, timbul penyakit batuk paru-paru, timbul salismaan, jauh bahari ismailan, timbul radang. Artinya di sini nah, apa koreng ditenggorokan di sini nah. Macam-macam ya lalu. Itu akibat semuanya dosa. Lalu di sana kena tanah longsor. Anu longsor itu. Tanah longsor di sana banjir. Di sana kena pulang ada tabrakan kereta api. Di sana ada tabrakan motor. Di sana ada bes. Sama aja lah bes turun motor sama aja lah. Semuanya apa kerusakan-kerusakan itu tadi? Di sana ada peperangan, di sana ada pertempuran, di sana ada perkelahian. Di sana ada macam-macam. Semua itu adalah dasarnya orang itu kada tahu apa nang disuruh Tuhan, apa nang dilarang. Tuhan kada menyuruh kita membuat kacau. Jangan mengucapkan penderen sehuruf, lamun akibat pender itu bakal menjadi kacau. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan menulis satu huruf, lamun nang membaca akibatnya jadi kacau. Maka bisa bacaan dan tulisan yang menyebabkan kacau. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Belajar napa nang dilarang Tuhan di hati, napa nang dilarang di muntung, napa nang dilarang di telinga, di mata, di batis, di tangan, di paru, di seluruh badan sudah tuntung. Nah, akibat apabila mengerjakan itu, pertama menuntut ilmu kada hasil, menuntut harta kada hasil, habis sertifikat sudah terjual, ya kada. Kada berujung juaatnya, anu rugi terus, modal habis terus. Harta bini pulang habis jual, gitu Tuhan habis jual, gitu kawal pulang ranai jual. Nah, pada dibunguli orang terus jam jajah, kepintar orang pada unda, kata bapak kata. Kenapa? Karena dosa pun, dosa. Usahanya kata bapak kata, diambil rezekinya, dan lain-lain lagi. Nah lalu takutan mengerjakan dosanya udah tahu ini kada wani mengerjakan, nah bahayanya kayak ini nah. Limbah itu lalu punang dosa terbagi dua, ada nang gono, ada nang halus. Nang gono 17. 4 di hati, 4 di muntung. Yalah, itu 2 di tangan, 2 di batis, 2 di kemaluan, 1 di seluruh badan. Itu ulama Bahari mengumpulkan dari perkataan-perkataan segala sahabat Nabi. Menunjukkan dosa besar 17. Nang lain dari 17 itu, daripada yang tersebut-tersebut dalam kitab, dosa lima sekian hadisnya, itu kecil sama. Tapi yang kecil bisa menjadi besar. Sudah disebutkan karena 6 perkara semalam. Di antaranya, himung mengerjakan dosa kecil. Himungnya ini, yang menyebutkan menjadi dosa besar. Ada 6 perkara selesai. Kemudian cara bertaubat dari segala dosa. Dosa terbagi dua, lawan Allah, lawan makhluk. Nang lawan Allah, pertama minta ampun. Nang kedua, namun ketinggalan yang wajib dikobo. Mintutah. Nang lawan makhluk, Pak. Mintutah. Pertama minta ampun. Nang kedua, lalu bulikakan. Giturang itu, lamun giturang. Lamun menyambat urang, Pak. Menyumpahi urang, Pak. Menghina urang, Pak. Jahat sangka lawan urang. Buruk sangka lawan urang. Itu minta maaf lawan inya. Minta maaf. Lamun kada kawa membulikakan, Pak. Atau kawa aja membulikakan kacamatanya. Apa ada aja lagi, tak terasa sayang. Datangi si dendek kacamata pian na ulun juntan semalam. Handak ulun bulikakan tapi ulun sakat tujuh cucuk lawan penyelak mata ulun. Ujar nang ampun kamaca ayu ja. Dah halalakan aja sudah itu ketinggalan zaman jua. Akur sudah ngarannya. Ya kalawan bini saban malam baampun-ampunan. Ya kalawan anak, lawan umah, lawan abah saban malam baampun-ampunan. Ya kalau nang anak saban malam, jadi sarumahan ini nak, munnya mati, kada ada lagi dosa di rumah, sebab rajin ampunan. Di rumah kada ada, lamun urang katuju nang tanah, di tanah pulang, ba ampunan, supaya jangan ada dosa di tanah, sebab wakan mati. Jalannya nenek selesai sudah semuanya. Istilahnya itu tahliyah, artinya mandi bersih sudah. Namun barusan berarti lanjut pada kandungan gilaan, lalu kita menutup pengajian ini dengan belajar apa sifat-sifat yang wajib-wajib seperti pakaian. Supaya bagus sudah bersih, pakaian pun meta. Nah diantaranya pakaian di dalam hati dulu, yaitu percaya dengan wahdaniyat Allah. Fidlat sifat wafil ab'an. Kemudian percaya dengan suruhan Allah. Mengetahui suruhan Allah untuk digawi. Nah terutama suruhan Allah misalnya kita istinja. Nah kemudian mandi wudu ya kalah. Nah itu istinja memakai banyu, banyunya mutlak. Banyu mutlak itu ada musta'mal, ada mutanajis, ada mutaghayyir, taghayyuran katsiran. Mengaji banyu itu dulu. Nah itu suruhan Allah, namun banyunya kada layak dipakai gasan ba istinja, maka kita ada sah istinjanya. Kada sah mandi wajib, kada sah kita berwudu. Sembahyangnya umpat kada sah juga. Nah ini nang dikaji dulu, jadi banyu harus nang layak dipakai. Adapun banyu nang layak diminum, itu adalah untuk kesehatan. Apabila banyu kada layak diminum, mereknya macam-macam mereknya. Tapi kada layak diminum, karena menurut ilmu kesehatan kada layak, maka sinang kejual minuman itu tadi, banyu minum tadi, adalah mandolim lawan kurang banyak. Itu bisa menyebabkan ginjal, bisa liver, bisa diare, artinya muntah berak, berak, berak, berak, berak, berak, berak, berak, berak, berak, berak, berak, berak, berak, berak, berak, berak, berak, berak, berak, berak, berak, berak, berak, berak, berak, berak, berak, berak, berak, berak, berak, berak, berak, berak, berak, berak, berak, berak, berak, berak, berak, berak, berak, berak, berak, berak, berak, berak, berak, berak, berak, berak, berak, berak, berak, berak, berak, berak, berak, berak, berak, berak, berak, berak, berak, berak, berak, berak, berak, berak, berak, berak, berak, berak, berak, berak, berak, berak, berak, berak, berak, berak, berak, berak, berak, berak, berak, berak, berak, berak, berak, berak, berak, berak, berak, berak, berak, berak, berak, berak, berak, berak, berak, berak, berak, berak, berak, berak, berak, berak, berak, berak, berak, berak, berak, berak, berak, berak, berak, berak, berak, berak, berak, berak, berak, berak, berak, sudah pukul 5. Enggan situ aja pembicaraan. Ulun mengaku banyak dosa lawan Allah dan lawan pian dan makhluk lain. Maka ulun banyak meminta ampun, meminta maaf, minta riba, minta halal. Terutama urang nang bahagia, baik duit, baik pakaian, minuman, makanan. Ulun banyak-banyak ucapkan terima kasih dan ulun minta halalakan supaya ulun jangan kapakai, tamakan, taminum, tasimpani nang haram. Sekian ya Rasulullah ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah al-Fatiha. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم استرنا بسترك الجميل يا إلهنا تب علينا توبة نصوحا وحول أحوالنا إلى أحسن حال ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله ما شاء الله لا قوة إلا بالله يا أبا بيت النبي السيد العربي لكم أغلت يدي فبلج قرابي يا أبا بيت النبي السيد يا ساكن الحجرات الفيحاء يا سندي يا أهل بيت النبي السيد العربي يا قمة الدنيا يا ساكن الحجرات فيحاء يا زمني يا أهل بيت النبي خادمكم والبرق حاليا والأفراح طوع يدي يا أهل بيت النبي وجاكم عبدا حتى يطيب بكم عيشي إلى الأبد يا وجهكم أبدا حتى يطيب بكم عيشي إلى الأبد.